Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katira wa nisaa'a wa taqwaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqwaah wa kulu qawla sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar'al umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Khanabdin azzaqumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di majlis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Khana bidina azakumullah. Pada pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan kajian kita berjami' min bulughil maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah wa an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Sahl ibn Sa'd semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal, datanglah seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku lakukan Allah akan mencintai aku dan aku juga dicintai oleh manusia. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallahu, zuhudlah engkau terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nasi yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain maka manusia akan mencintaimu. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain. Wa sanaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Di dalam sanad hadis ini, ikhwan fillah rahimakumullah, ada rawi yang bernama Khalid ibn Amr Al-Qurashi. Khalid ibn Amr Al-Qurashi. Imam Ahmad berkata, mungkarul hadis. Si Khalid ini diingkari hadisnya. Laisa bithiqah, tidak terpercaya. Yarwi ahadith batilah, biasa meriwayatkan hadis-hadis yang batil. Ibnu Ma'in rahimahullah mengatakan kadzdzab, si Khalid ini pendusta. Haddatsa an Syu'bah ahadits mawdu'ah, bahkan dia sering meriwayatkan hadis-hadis palsu dari Syu'bah. Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Zur'ah juga berkomentar mungkarul hadith. Si Khalid ibnu Amr Al-Qurash ini hadisnya mungkar. Abu Hatim rahmat Allah menyatakan matrukul hadith dhaif. Si Khalid ibnu Amr ini hadisnya ditinggal dan dhaif. Nah, sehingga hadis ini dengan sanad yang dijumpai padanya rawi yang bernama Khalid ibnu Amr Al-Qurashi, derajatnya apa? Dhaif. Namun setelah diteliti terdapat banyak syawahid atau penguat-penguat hadis ini dari jalan-jalan yang lain, sehingga hadis ini derajatnya naik menjadi hasan. Barakallahu. Jadi kalau hadis yang dhaif, tidak terlalu dhaif, kemudian ditambah dengan riwayat-riwayat yang lain yang banyak jumlahnya, maka gabungan itu semuanya menyebabkan riwayat tadi apa nih, terangkat derajatnya menjadi hasan. Nah, itulah sebabnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala menilai hadis ini apa ini, hasan, yakni li syawahidihi, karena banyak penguatnya. Tapi kalau sanadnya ini hadis itu sendiri dhaif. Nah, demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala menghasankan hadis ini, sekali lagi li syawahidihi, karena banyak penguatnya. Wallahu ta'ala. Dalam hadis yang mulia ini, khana bitina a'udzubillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang beberapa prinsip. Prinsip yang pertama ialah prinsip mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa cara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Cara yang pertama ialah seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Az-zuhdu fid dunya. Zuhud terhadap dunia. Barang siapa yang zuhud terhadap dunia, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud terhadap dunia itu ialah meninggalkan perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Masya Allah, penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini cukup bagus. Berarti kita boleh menikmati karunia Allah yang ada di dunia ini, asalkan karunia tadi bisa kita manfaatkan untuk akhirat kita nanti. Adapun yang tidak bermanfaat untuk akhirat, bahkan memadharatkan, membahayakan akhirat kita, maka kita tinggalkan. Itulah zuhud yang sebenarnya. Harta bermanfaat enggak untuk akhirat? Harta bisa bermanfaat untuk akhirat kalau kita gunakan dan di jalan-jalan kebaikan. Tadi boleh kita memiliki harta, ya. Nah, jadi jangan sampai bilang kamu katanya zuhud, tapi kamu kok senang harta. Jawabannya, kenapa? Apa enggak boleh senang harta? Manusia itu memang dilahirkan dalam keadaan senang dengan harta, tabiat manusia, dan enggak bisa dihilangkan. Orang itu dikatakan zuhud walaupun memiliki harta jika dia menggunakan hartanya untuk yang bermanfaat buat akhiratnya. Tapi kalau dia yang dimaksud senang harta digunakan untuk bersenang-senang, berfoya-foya dan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, maka dia tidak zuhud. Seperti itu, ya. Nah, menikah, nah, boleh apa enggak? Boleh disyariatkan, asalkan nikah itu kita gunakan untuk apa ini? Menjaga kehormatan diri kita dan menjalin rumah tangga yang Islami untuk bisa mendapatkan keturunan yang solih dan solihah, yang bermanfaat untuk akhirat. Bagi orang itu kalau menikah, punya anak yang bisa dimanfaatkan untuk akhiratnya, orang itu zuhud. Tapi kalau dia itu menikah untuk senang-senang saja, nah, menikah hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, bukan untuk membina rumah tangga yang islami, untuk membantu kita agar semakin menjaga diri dari perkara yang diharamkan, maka orang itu tidak zuhud. Nah, seperti itu. Jadi meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk akhirat, itu zuhud. Nah, perbuatan yang sia-sia itu bermanfaat apa enggak untuk akhiratnya? Enggak. Berarti kalau dia zuhud, dia meninggalkan itu semua. Nah, ini perbuatan sia-sia seperti yang dilakukan oleh kebanyakan anak-anak muda, dia kobol-kobol di pinggir jalan, ya, cerita kesana kemari, ya. Nah, menghabiskan waktu untuk itu. Ini gak ada manfaatnya untuk akhirat. Maka meninggalkan itu termasuk zuhud. Melakukannya berarti tidak zuhud. Perkara maksiat, perkara yang haram, bermanfaat apa tidak untuk akhirat? Enggak bermanfaat, malah madarat. Maka orang itu kalau meninggalkan perbuatan maksiat dan kemungkaran, zuhud. Kalau melakukannya berarti tidak zuhud. Nah, jika orang itu melakukan zuhud terhadap dunia dengan cara semacam ini, meninggalkan semua perkara dunia yang tidak bisa bermanfaat untuk akhiratnya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, izhad fid dunya yuhibbakallah. Cara yang kedua, ittiba'u sunnah, agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mengikuti sunnah, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, seperti yang disebutkan dalam ayat yang sudah kita kenal, ya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi orang itu kalau mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara yang ketiga ialah berbuat ihsan. Ihsan dalam ibadah ialah kita beribadah ikhlas karena Allah, fokus seperti Allah, apa salah, seperti kita melihat Allah, ya, seolah-olah kita melihat Allah, walaupun kita tidak bisa melihat Allah saat ini, maka kita yakin Allah melihat kita sehingga ibadahnya bagus. Jadi orang itu kalau ibadahnya bagus, kalau merasa ibadahnya itu diawasi oleh Allah, maka Allah akan mencintainya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian prinsip yang kedua yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah prinsip agar dicintai oleh manusia. Ada beberapa cara agar kita itu dicintai oleh orang lain, dicintai oleh manusia, disenangi oleh masyarakat, begitu ya bahasa kasarannya, ya. Di antaranya ialah disebutkan dalam hadis ini, az-zuhdu fima fi aidin nas, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa yang dimaksud zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, maksudnya ialah al-istighfaf an mas'alatin nas. Itu menjaga diri agar tidak minta-minta sama orang lain. Nah, diusahakan tidak minta-minta kepada orang lain. Kalau dikasih, ya diterima, tapi enggak minta. Lain lagi ya. Kalau ada yang minta, suka minta-minta ya. Ini buat aku ya. Ini. Kamu kok punya banyak, aku minta ya, aku minta ya. Nah, padahal dia enggak begitu butuh, tapi minta. Namanya zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Maka manusia akan senang dan cinta sama kita. Memang gitu. Tabiat manusia itu, kalau dimintai terus, sumpek, nah, marah, gak senang ya. Pertama diminta, ya dikasih. Minta lagi, dikasih lagi. Lama-lama kok minta terus ini ya. Nah, hanya gak suka. Ini muttafaq alaih. Ini orang kalau suka minta-minta, itu biasanya gak disukai. Hati-hati sama fulan ya, menguras uangmu. Aku gak suka sama kepribadiannya, suka minta-minta ya. Nah, barakallahu, dibenci. Lain kalau mintanya kepada Allah, maka semakin dicintai oleh Allah. Tapi kalau mintanya kepada manusia, maka semakin apa ini? Dibenci oleh manusia. Berarti supaya dicintai oleh manusia, kita apa ini? Zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Nah, yakni tidak minta-minta kepada mereka kecuali dalam kondisi darurat. Barakallahu. Suatu ketika, ada orang Arab Badui. Ini bertanya kepada penduduk di daerah tempat tinggal Al-Hasan Al-Basri, yaitu di kota Basra. Si Arab Badui ini bertanya-tanya kepada penduduk yang ada di kota Basra, man sayyidu ahlil Basrah, siapa sebetulnya pemimpin Basrah ini, siapa sebetulnya tokoh kota Basrah ini. Nah, ternyata rata-rata penduduk mengatakan qalu al-Hasan al-Basri. Para penduduk sepakat tokoh utama Basrah ialah Al-Hasan Al-Basri. Maka si Arab Badui bertanya kembali, bima sadahum, mengapa kalian menganggap Hasan Al-Basri itu tokoh kalian, padahal dia bukan pejabat, bukan pemimpin ya. Nah, qalu, mereka masyarakat kota Basrah menjawab, ihtajan nasu ila ilmi wasdarna an dunyahum, karena penduduk Basrah selalu membutuhkan ilmunya Al-Hasan Al-Basri. Nah, sementara Al-Hasan Al-Basri tidak butuh dengan dunia mereka. Itulah yang namanya zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi masyarakat sangat membutuhkan ilmunya Al-Hasan Al-Basri. Bertanya terus, ya, ngerepotin terus. Nah, bahkan mereka tiap hari minta supaya dapat faedah dari apa yang Al-Hasan Al-Basri kasih. Tapi Al-Hasan Al-Basri tidak mengincar kekayaan mereka, tidak memanfaatkan kekayaan masyarakat. Nah, begitu, ya. Yo enggak minta rumah, yo enggak minta mobil, enggak minta motor sama mereka, ya. Nah, sehingga orang-orang pun apa ini mencintai Al-Hasan Al-Basri. Contoh, ya. Kenapa? Karena Al-Hasan Al-Basri zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Dia termawan dengan ilmunya, tapi dia tidak memanfaatkan untuk mengambil harta manusia dengan ilmunya tadi itu. Dia tidak kemudian apa namanya itu jual mahal sama manusia, ya. Nah, kamu mau ilmuku, nah, siapkan mobil, nah, siapkan rumah, siapkan ini, minta macam-macam. Al-Hasan Al-Basri tidak. Ini kenapa sampai disebut tokoh penduduk masa? Karena zuhud terhadap manusia, ya, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Ada pun cara berikutnya agar dicintai oleh manusia ialah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi amalil wajibat wal mustahabbat, dengan melakukan amal-amal yang diwajibkan dan yang disunahkan. Nah, jadi orang itu kalau taat dalam mengamalkan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah, maka Allah jadikan hamba itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh penduduk langit, dan Allah jadikan penduduk bumi cinta sama dia. Barakallahu. Para ulama menjelaskan ini yang dimaksud ialah dicintai oleh manusia-manusia yang baik. Kenapa ada penjelasan semacam itu? Karena orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin melakukan kewajiban dan amalan-amalan sunnah, menegakkan sunnah, benci sama manusia-manusia yang jelek, yang jahat agamanya. Berarti kamu itu orang jelek. Kenapa? Ya, kamu dibenci sama masyarakat. Nah, tunggu dulu, kenapa sampai masyarakat membenci orang itu? Oh, ternyata orang ini tidak mau ikut-ikutan kegiatan kesyirikan, gak mau ikut-ikutan acara kebid'ahan, gak mau ikut-ikutan acara kemaksiatan. Nah, itu bukan patokan, ya. Orang itu kalau betul-betul taat kepada Allah akan dicintai oleh manusia yang baik-baik. Yang jelek memang benci, karena orang-orang yang jelek itu hanya suka dengan sejenis dengan mereka. Buktinya para nabi dan rasul punya musuh dalam dakwah. Ya bangga. Bahkan diusir dari kampung halaman. Jangan sampai melupakan sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diusir dari kampung halamannya bersama para sahabat. Diusir dari Makkah sehingga mereka hijrah ke Madinah. Apakah Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang jelek sampai diusir oleh masyarakatnya? Jawabannya, dilihat siapa yang usir gitu. Kalau yang usir itu orang-orang yang jahat, yang jelek agamanya, itu bukan ukuran. Memang itu menjadi kebiasaan sejak zaman dulu. Tapi kalau yang usir itu orang baik-baik, berarti yang diusir ini bermasalah. Kamu kenapa kok diusir? Ya saya yang goda anak penduduk. Oh, batasan. Kamu itu ya melakukan pelanggaran. Jadi benci sama masyarakat, diusir rame-rame. Biar. Jadi dengan taat pada Allah, mengamalkan yang wajib dan yang sunnah, maka akan dicintai oleh penduduk langit dan bumi. Nah, penduduk bumi ialah yang baik-baik agamanya. Karena yang jahat-jahat memang sejak zaman dulu hingga ini, hingga akhir zaman nanti, benci dengan yang baik-baik. Karena mereka itu adalah corong-corongnya syaitan. Syaitan itu enggak pernah suka dengan orang yang baik-baik, ya. Nah, barakallahu. Kemudian ikhwan fillah auzakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita prinsip yang lain. Yakni beramal sesuai dengan sunnah, bukan sesuai dengan perasaan. Dalam hadis ini disebutkan, ja'ar julun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah dullani ala amalin idha amiltu ahabani Allah wa ahabani an-nas. Datanglah seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang jika aku lakukan akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Nah, laki-laki ini dalam beramal ingin benar-benar ada dasarnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak main perasaan. Nah, begitulah prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah itu apa? Dasarnya apa? Nah, amalan-amalan yang dicintai oleh manusia, yang menyebabkan manusia cinta kepadanya, itu apa? Dasarnya apa? Sebutkan. Tidak main perasaan. Mengapa saya sampaikan semacam ini? Banyak yang kemudian main perasaan dalam masalah ini. Khususnya ketika ingin dicintai oleh manusia. Ya. Nah, kamu gak usah terlalu kenceng dalam mengamalkan sunnah. Nanti malah dibenci sama masyarakat. Ya. Dah, kamu seperti mereka aja lah. Biasa aja. Ya. Biar mereka cinta sama mereka. Nah, ikut sama seperti mereka, enggak usah pakai aneh-aneh. Nah, perasaannya, takut kalau sampai benar-benar dia berpegang teguh dengan sunnah, masyarakat enggak suka. Nah, itu biasanya orang tua seperti itu, ketika melihat anaknya sudah mulai tumbuh jenggotnya, dipelihara begitu, orang tuanya khawatir. Ya, khawatir. Nah, besok ada pertemuan keluarga. Ya, apa kata mereka kalau melihat anak bapak, anak ibu jenggotnya panjang, malu. Ya, dah cukur saja. Ya, biar mereka itu senang sama kamu, sama kita, enggak menjauh. Main perasaan dalam beramal nggak boleh, ya. Nah, dan masih banyak yang lain yang tasahul, permudah-mudahan dalam bermuamalah dengan masyarakat dengan alasan agar apa ini dicintai oleh masyarakat. padahal tanpa itu pun akan dicintai oleh masyarakat. Kenapa kok sampai tasahul permudah-mudahan tadi? Nah itu main perasaan, itu nggak boleh. Tak masuk dalam usaha mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala harus berdasarkan ajaran Nabi SAW. Nggak boleh main perasaan. Nah, di zaman sahabat itu ada yang dikir, kumpul-kumpul, pakai kerikil, ya. Nah, dengan jumlah tertentu, dengan cara tertentu. Nah. Menurut perasaan mereka, mereka akan dicintai Allah karena selalu membaca zikir, ya kan? Tapi cara yang mereka lakukan tidak pernah diajarkan oleh Rasul SAW. Maka ditegur oleh para sahabat saat itu. Ternyata mereka membantah. Apakah Allah akan menghadap orang yang berzikir kepadanya? Jawabannya tidak. Tapi Allah menghadap kalian karena kalian menyelisih ajaran Rasul SAW dalam berzikir. Nah, orang-orang sufi dalam melakukan ibadahnya itu main perasaan. Nah, perasaan mereka senang, puas gitu. Nah, dia lakukan. Tapi mereka enggak pernah belajar yang tekun, yang rajin bagaimana dalilnya dalam beramal itu supaya dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menyimpang. Orang sufi kamu dikirnya kok sampai seperti itu. Nah, ya, perasaanku tenang kalau semacam itu dan aku yakin Allah akan mencintaiku. Kan aku sudah maksimal dalam berzikir sampai dengan segala bentuk dan cara zikir aku lakukan semua. Nah, ini tidak malah mendapat kecintaan dari Allah, tapi malah mendapat murka dari Allah. Bukan karena zikirnya, tapi cara zikirnya itu yang menyelisih sunnah, menyelisih ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah faedah hadis ini. Ya, jadi para sahabat dalam beramal mereka benar-benar berdasarkan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak main perasaan. Sehingga mereka selalu bertanya kepada beliau sebelum beramal. Ja'a rajulun ila Nabi SAW, faqala ya Rasulullah, dullani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه تعالى وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Sa'd ibn Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna Allah yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyya. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya dan yang menyembunyikan amalnya agar tidak riak dan sumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, barakallahu. Dalam hadis yang mulia ini, hadirin a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga sifat hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama ialah dia bertakwa kepada Allah. Sifat yang kedua al-ghani, dia kaya. Nah, di sini kaya, al-ghani, orang kaya ada dua macam. Ghaniyul mal dan ghaniyul nafsi. Kaya harta dan kaya jiwa. Kaya harta, hartanya banyak. Kaya jiwa, bukan berarti jiwanya banyak. Nah, kaya jiwa itu berarti jiwa tadi merasa cukup dengan yang ada dan tidak terpengaruh dengan banyaknya godaan. Sehingga dikatakan kaya jiwa, ya. Nah, jiwanya merasa cukup. Nah, ini yang kedua, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Yani hamba tadi memiliki apa ini? Ghaniyun nafsi, kaya jiwa. Yani sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bahasa yang lain apa? Qanaah. Yang kaya ya cukup dengan kayanya, yang miskin ya merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Nah, ini yang dimaksud dalam bab ini, ikhwanul muslimin, bab masalah zuhud. Nah, di antara dampak negatif positif, di antara pengaruh positif zuhud itu orang bisa memiliki sifat apa ini? Qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sifat yang ketiga, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah al-khafi. Al-khafi ini ikhwan fillah a'azzakum wa ialah orang yang tetap semangat dalam beribadah walaupun sendirian dan menjauhi sifat riya dan sum'ah. Kadang orang kalau ibadah itu kan semangat, ya. Ketika banyak yang melihat, ketika sendirian enggak semangat ibadahnya, ya. Nah, ini ketika sendirian ibadahnya tetap semangat. Itu menunjukkan keikhlasannya, jauh dari riya dan sum'ah. Itulah sebabnya para ulama menjelaskan ciri orang yang riya itu kalau sendirian malas, kalau banyak semangat. Hati-hati ya. Nah, karena itu kayaknya banyak yang suka seperti itu ya. Ketika sendirian malas ibadahnya, ketika banyak orang harus semangat sampaikan kepadanya. Itu riya itu. Harusnya kamu walaupun sendirian ya harus semangat. Karena ibadah itu untuk Allah, yang menilai itu Allah bukan manusia. Itu kalau yang dimaksud seperti itu. Tapi kalau dia mengatakan ya ibadah sendiri semangat Ustaz, kalau ramai-ramai tambah semangat lagi, ya ada yang memotivasi. Oh, nah kalau begitu enggak riya. Enggak riya, berarti tidak ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Tapi banyaknya orang yang melakukannya tadi itu dia jadikan sebagai ibrah untuk termotivasi, ya, untuk ikut beribadah dengan baik. Itu enggak apa-apa. Bedanya tipis. Kembali kepada apa? Niatnya. Niatmu semangat ketika banyak orang itu ya termotivasi dengan banyaknya yang melakukan ibadah itu. Enggak riya. Tapi kalau supaya dapat pujian orang banyak tadi, itu riya. Itu beda tipis. Tapi rawan. Sehingga harusnya Ketika sepi, sendirian, semangat. Ketika banyak orang, ya semangat biasa nama. Gak ada perubahan yang apa ini? Signifikatif. Signifikan, ya. Tetap sama. Itu cirinya orang yang khafi. Dalam banyak riwayat al-khafi itu sering digunakan untuk orang yang berinfak, yang tidak suka memamerkan infaknya. Jadi dia infak begitu, gak mau ditulis namanya, gak mau dipublikasikan atau apa ya. Nah, itu juga termasuk apa ini? Al-khafi. Barang siapa yang memiliki tiga sifat ini, bertakwa, kemudian kaya hati atau qanaah, kemudian al-khafi, ikhlas dalam beribadah, semangat walaupun sendirian, tidak dilihat orang, jauh dari sifat riya dan sum'ah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakfikum. Sebagian ulama ikhwanuddin azakumullah ada yang menjelaskan bahwa al-khafi ini adalah orang yang melakukan uzlah. Uzlah itu apa? Menyendiri. Meninggalkan apa yang keramaian. Uzlah. Uzlah ini bermanfaat dan sangat penting di zaman-zaman fitnah, dan dia tidak mampu untuk membentengi dirinya dari fitnah itu. Saat kejelekan sudah menyebar, dia tidak bisa berdakwah dan dia khawatir atas keselamatan agama yang dimilikinya. Maka saat itu uzlah syariat. Kalau bergaul dengan masyarakat, maka terfitnah. Dia gak bisa mempengaruhi mereka, malah terpengaruh. Ya. Nah. Dia punya masa lalu seperti masyarakat itu, seperti orang-orang yang kayak gitu. Ketika bergaul dengan mereka, nanti takutnya kumat, kambuh lagi penyakit lamanya. Nah, maka uzlah. Gak apa-apa dibilang kupar, kurang pergaulan, ya, daripada apa ini, bebas dalam pergaulan atau masuk dalam pergaulan apa ini, bebas, lebih baik kupar daripada apa ini, terkena pergaulan bebas. Istilah itu ya, dimanfaatnya uzlah walaupun azab semua bisa fokus ibadah. Kemudian yang kedua, terhindar dari pengaruh negatif lingkungan. Ya, kemudian bisa terhindar dari fitnah dan juga terhindar dari kejahatan manusia. Nah, orang itu kalau pede, sok bisa ngatasi masalah, sok bisa bentengi diri, terus kumpul bergaul bebas dengan masyarakat, itu rawan terfitnah. Nah, apa ini terfitnah? Pergaulannya bebas sama orang berbagai macam-macam, ada yang orang warna merah, warna putih, hijau, macam-macam ya. Dia gaul dengan semua orang seperti itu. Ternyata dia enggak bisa mempengaruhi mereka, malah apa ini? Terpengaruh. Ya sudah, jadi apa ini? Mutalawin, warna-warni ya. Nah. Enggak punya prinsip yang jelas. Tapi kalau orang itu sanggup berdakwah, sanggup membentengi dirinya dan sanggup mempengaruhi masyarakat sekitar, maka lebih afdol untuk terjun di tengah masyarakat. Nah, ingat ya, lihat kemampuan kita masing-masing. Mampukah kita mempengaruhi masyarakat supaya baik ataukah kita justru mudah terpengaruh dengan masyarakat yang sudah jauh dari bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya? Kalau kita mampu, teruskan dakwah, ya, sambil memohon kepada Allah keteguhan hati, sabar, istiqomahan, ya, lebih bagus. Tapi kalau kita enggak mampu, khawatir atas keselamatan diri kita, keselamatan agama kita, uzlah. Jadi fleksibel, kadang uzlah, kadang gaul dengan masyarakat, tergantung apa ini, situasi dan kondisi. Barakallahu. Nah, adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada maghrib. Wallahu taala ahla bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.